Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku sekalian, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Dan kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada teman-teman yang berasal dari luar Jogja, yang sedang mengikuti daurah liburan, yang mungkin sebagiannya hadir di majelis ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan Risalah Nurul Yaqin adalah karya dari Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala. Pada kesempatan atau pertemuan yang terakhir, ya, jazakumullah khairan, kita telah sampai pada pembahasan tentang tafsir Taurat bihi, kabar yang ada dalam Taurat tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya diutusnya Nabi terakhir, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terdapat dalam Taurat. Dan akan kita ulang lagi satu ayat dalam Taurat yang menyebutkan tentang hal itu. Bahwasanya di dalam Taurat terdapat ayat yang bunyinya dalam bahasa Arab sebagai berikut. Wasaufa uqimu lahum nabiyan mislaka min baini ikhwatihim. Akan datang kepada mereka, kepada manusia, kepada Bani Israel dan seluruh manusia, seorang nabi. Mislaka, seperti engkau wahai Musa. Min baini ikhwatihim, dari kalangan saudara mereka. Dari kalangan saudaranya Bani Israel. Kita sudah jelaskan kemarin, maksudnya saudaranya Bani Israel berarti bukan dari Bani Israel. Karena kalau dari Bani Israel harusnya kata-katanya min bainikum atau min bainihim. Namun di sini ayatnya min baini ikhwatihim, di antara saudara mereka. Yang dimaksud di sini adalah keturunannya Nabi Ismail. Karena Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub, Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak saudaranya Nabi Ismail. Dan Rasulullah SAW keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Lama ijma akan hal itu. Maksudnya Rasulullah itu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Wa aj'alu kalami fi famhi, dan aku akan jadikan firman-firmanku melalui mulutnya. Wa yukallimuhum bi kulli syai'in amurhu bihi, dan nabi tersebut akan berkata-kata kepada mereka, kepada Bani Israel, semua yang aku perintahkan kepada mereka. Wa man lam yuti' kalamahu alladhi yatakallamu bihi bismi fa ana alladhi antaqimu minhu. Semua orang yang tidak taat kepada apa yang beliau sabdakan atas namaku, maka akulah yang akan menghukum mereka. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, akulah yang akan menghukum mereka. Fa amman nabiyyul ladzi yajtari'u alayya bil kibriya'i. Adapun nabi yang dia yajtari'u, yang lancang, alal kibriya, membawa keagunganku. Wa yatakallamu bismi, dan menyampaikan firman-firman atas namaku. Bima lam amurhu bihi, dengan sesuatu yang tidak pernah aku perintahkan sebelumnya. Au bismi alihatin ukhra, atau atas nama sesembahan-sesembahan yang lain. Maka fal yuqtal, maka bunuhlah dia. Wa idza ahbabta an tumayyiza bainan nabiyyi shadiqi wal kadhibi. Dan wahai Musa, andaikan engkau ingin membedakan mana nabi yang benar dengan mana nabi yang palsu. Fahadihi alamatuka, maka inilah tandanya. Anama qalahu dzalikan nabiyyu bismir rabbi. Adapun yang dikatakan oleh nabi tersebut, atas namaku, atas nama Allah, atas nama Rabb, atas nama Tuhan. Walam yuhaddis, namun atau walam yahdus, dan tidak terjadi. Kalau ada nabi kemudian berkata-kata sesuatu atas nama Tuhan, atas nama Allah, tentang suatu hal yang akan terjadi di masa depan, walam yahdus, dan tidak terjadi, fahuwa kadzibun, maka itu nabi yang palsu. Yuridu ta'dima nafsihi walidzalika la takhsyahu. Yang dia hanya ingin mengagungkan dirinya sendiri, dan oleh karena itu maka engkau jangan takut kepada dia, artinya lawan dia dan basmi dia dan bunuh dia. Ini satu ayat dalam Taurat yang banyak sekali mengisyaratkan tentang adanya nabi terakhir. Ya, dikatakan di sana bahwasanya nabi tersebut dari keturunannya Nabi Ismail. Bahwasanya apa yang dikatakan oleh nabi tersebut pasti benar. Dan dia orang yang jujur, dan isyarat-isyarat yang lainnya. Kemudian Syekh Al-Khadari beliau mengatakan, "Wa yaqulu al-yahudu inna hadhihi al-bisharata li Yusha ibn Nun." Namun orang-orang Yahudi, mereka mengingkari kenyataan, ya. Sejatinya mereka tahu ayat ini dalam Taurat tadi ini mengisyaratkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengingkari. Mereka mengatakan, "Oh, ayat ini adalah bisyarah, adalah kabar gembira tentang Yusha bin Nun. Bukan tentang Muhammad, bukan tentang nabi kalian, tapi Yusha bin Nun," kata mereka. Khalifah Musa alaihissalam, yang merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya. Karena mereka, orang-orang Yahudi, bersikeras nabi terakhir itu harus dari Yahudi. Ya. Kalau bukan Yahudi, maka mereka enggak mau terima. Maka mereka mengatakan, ayat ini tentang Yusha, karena Yusha pengikutnya Nabi Musa masih Yahudi juga. Ya, dan Nabi Yusha ini salah seorang nabi, ya. Nabi yang benar, ya. Ma'annahum kanu yantadiruna fi muddatil masihi nabiyan akhara ghairal masih. Padahal mereka sendiri sedang menunggu-nunggu di masanya Al-Masih, Isa bin Maryam, di masanya Nabi Isa sudah diutus. Maka orang-orang Yahudi menunggu nabi yang lain setelah Nabi Isa. Fa'innahum arsalu liyuhana. Maka para pembesar-pembesar orang Yahudi di zaman Nabi Isa, maka mereka mengutus sebagian orang untuk menemui Yuhana al-Ma'midani. Nama Arabnya Yuhana al-Ma'midan, nama Inggrisnya Johannes. Johannes al-Ma'midan artinya orang yang suka membaptis. Yang ini kata Syekh Al-Khadari di sini, Yuhana al-Ma'midan ini sejatinya adalah Nabi Yahya. Yas'alunahu an nafsihi. Maka para pembesar Yahudi ini mengutus sebagian orang Yahudi, satu rombongan, untuk bertemu dengan Nabi Yahya, yang mereka namakan Yohanes tadi, Yuhana al-Ma'midan, untuk menanyakan tentang hakikat dirinya, hakikat si Yuhana tadi atau Yahya tadi. Faqalu lahu, maka orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Yahya, "Anta Ilya, apakah engkau adalah Ilya?" Dan Ilya ini sebutan untuk Nabi Ilyas sebetulnya, ya. Sebutan orang Yahudi untuk Nabi Ilyas. "Apakah engkau Ilya?" Maka kata Nabi Yahya, "Faqala la, bukan. Saya bukan Ilya." Faqalu anta al-Masihu. Kemudian mereka bertanya lagi, "Apakah engkau adalah Al-Masih?" Ya. Maka kata Nabi Yahya, "Faqala la, bukan. Saya bukan Al-Masih." Faqalu anta Nabi. Kalau begitu apakah engkau adalah nabi terakhir? Nabi akhir zaman. Faqala la. Maka kata Nabi Yahya, bukan saya. Ya, maka ini menunjukkan mereka tahu ada nabi terakhir. Mereka sudah tahu. Hakikatnya mereka tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Makanya mereka menanyakan pertanyaan terakhir ini, yang ketiga. Antan nabi? Apakah engkau nabi yang diutus di akhir zaman? Apakah engkau nabi terakhir? Ya, artinya mereka tahu informasi tersebut. Maka kata Nabi Yahya, "Ya, bukan saya." Faqalu, maka mereka mengatakan, "Ma baluka?" "Ma baluka idzan tu'ammidu idza kunta lasta Ilya walal Masiha walan Nabiyya?" Kalau begitu, Ma baluka, bagaimana pendapatmu kalau demikian? Tu'ammidu, yang engkau jadikan pegangan. Atau maksudnya, kira-kira apa yang harus saya katakan kepada yang utus saya? Apa yang harus saya katakan kepada, menurut pendapatmu, apa yang harus saya katakan kepada para pembesar-pembesar kaum saya? Kalau engkau bukan Ilya, engkau bukan Masih, engkau bukan Nabi terakhir. Saya harus bilang apa gitu ya. Jadi mereka menanyakan ini kepada Nabi Yahya. Yang di sini intinya menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi tahu akan ada Nabi terakhir. Fahadhihi tadullu ala anna Taurata tubashshiru bi Ilya wal Masih wa nabiyyin lam ya'ti hatta zamanil Masih. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya Taurat sudah memberikan kabar gembira tentang adanya Ilya, Nabi Ilyas, Al-Masih, Nabi Isa, dan Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tersebut lam ya'ti hatta zamanil Masih, belum datang di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Thumma inna Taurata taqulu fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu mithlu Musa. Kemudian selain itu, yang selain itu selain ayat-ayat yang tadi di atas, Taurat juga berbicara tentang sifat Nabi terakhir tersebut. Tidak hanya mengabarkan tentang adanya, tentang akan datangnya Nabi terakhir, namun juga disebutkan sifat-sifatnya. Berarti ini sudah tidak mungkin syubhat lagi. Kalau kabar tentang akan datangnya Nabi terakhir itu cuma satu ayat, tentu mungkin sebagian orang Yahudi harusnya masih syubhat. Oh ini mungkin ayat ini bicara tentang ini. Oh mungkin bicara tentang itu. Masih bisa ditarik ulur. Tapi ketika disebutkan juga tentang ciri-ciri Nabi terakhir tersebut, maka tidak ada syubhat lagi. Bertambah kuat informasi, validitas tentang informasi bahwasanya akan datang Nabi terakhir. Bahwasanya Nabi terakhir tersebut seperti Nabi Musa sifat-sifatnya. Waqad nassat fi akhiri sifri tasniyati. Dan telah dinassat, telah dituliskan. Telah terdapat nasnya, terdapat teksnya dalam akhir-akhir kitab Sifr At-Tasniyah. Kitab Sifr At-Tasniyah ini salah satu kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada beberapa gelombang. Ada beberapa gelombang. Sifr At-Tasniyah ini gelombang yang terakhir. Maka disebut Sifr At-Tasniyah. Dalam bahasa kita yang disebut dengan kitab ulangan. Kitab ulangan. Jadi dalam di akhir-akhir kitab ulangan, kitab Taurat ulangan, di akhir-akhirnya disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala annahu lam yakum fi bani Israila nabiyyun mithlu Musa. Bahwasanya di Bani Israil tidak ada nabi lagi seperti Nabi Musa. Wa warada fi hadhihi al-bisharati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladhi yaftari 'ala Allah yuqtal. Dan juga terdapat dalam Taurat bahwasanya semua nabi-nabi palsu pasti yuqtal. Semua nabi-nabi yang yaftari Allah, yang berbuat kedustaan atas nama Allah, artinya ngaku-ngaku nabi, nabi palsu, itu pasti yuqtal. Pasti akan terbunuh. Baik terbunuh oleh kaumnya, oleh musuhnya, atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Taurat disebutkan nabi palsu pasti akan terbunuh. Akan mati terbunuh, enggak ada yang matinya mati karena sakit gitu ya. Atau matinya ketika berjihad. Namun matinya terbunuh, matinya hina. Ini kabar dalam Taurat. Maka kata Syekh Al-Khudhari di sini, yushbihu dzalika fil Qur'ani qawluhu ta'ala fi suratil Haqqah. Maka ini mirip-mirip seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Haqqah. Allah Ta'ala katakan, walau taqawwal alayna ba'dal aqawil, la'akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin. Surat Al-Haqqah ayat 44-46. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan tafsir ayat ini. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil. Ba'dhal aqawil, wal aqawil jam'u qawlin. Aqawil jamak dari qaul. Qaul perkataan. Aqawil perkataan-perkataan. Bentuk majemuknya, jamak. Maka fakana hadha tahdidu liman taqawwala ba'dhal aqawil. Maka ayat ini bicara tentang tahdid, tentang ancaman bagi orang yang taqawwala. Taqawwala itu membuat-buat perkataan, mengarang-arang perkataan. Bagi ancaman bagi orang-orang yang membuat-buat perkataan dalam masalah agama. Artinya membuat bid'ah, membuat sesuatu yang baru dalam agama, baik berupa keyakinan, baik berupa ibadah. Dan para nabi palsu melakukan itu. Para nabi palsu membuat-buat perkataan atas nama Allah yang tidak ada asalnya. Tentang kabar-kabar masa depan, tentang ibadah, tentang akidah. Maka tiga ayat di atas ini ancaman bagi orang yang taqawwul. Taqawwul ala Allah. Membuat perkataan dusta atas nama Allah. Atau dengan kata lain membuat bid'ah dalam masalah agama. Wa kaifa law taqawwala ar-risalata kamilatan. Maka bagaimana lagi kalau orang membuat-buat perkataan dusta dalam masalah risalah secara kamilah, secara keseluruhan. Kalau satu saja perkataan dusta atas nama agama sudah termasuk ancaman ayat ini, bagaimana kalau seluruh yang dia katakan semuanya dusta semua tentang agama? Fa innahu la syakka yakunu min babin aula. Maka tentu lebih aula lagi, lebih layak lagi untuk mendapatkan ancaman dalam ayat ini. Walau annahu taqawwala ba'dhal aqawil. Andaikan nabi tersebut, atau ini konteksnya ayat ini bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat-buat perkataan, andaikan beliau nabi palsu, cuma ngaku-ngaku, maka la akhadna minhu bil yamin. Maka akan kami ambil dia dengan tangan kanan kami. Yakni bil quwwah. Maksudnya dengan kekuatan. Maka ini sedikit perlu konsentrasi sedikit ya, terutama bagi para thullab yang sudah belajar masalah asma wa sifat. Perhatikan ya, di sini Syekh Ibnu Utsaimin menafsirkan yamin. Yamin artinya asalnya itu tangan kanan. Namun beliau tafsirkan al-quwwah, kekuatan. Apakah berarti Syekh Ibnu Utsaimin melakukan takwil? Jawabannya tidak. Ini disebut dengan at-tafsir bimuqtada lafzi. Menafsirkan dengan muqtada lafaz. Menafsirkan dengan konsekuensi atau kelaziman dari lafaz. Seperti ini hukumnya boleh selama orang yang nafsirkan tersebut tidak meyakini takwil. Seperti ini boleh selama orang yang menafsirkan ini tidak meyakini takwil. Maksudnya gimana? Di sini Allah katakan la akhadna minhu bil yamin, akan kami ambil dia dengan tangan kanan kami. Kalau sesuatu diambil oleh Allah dengan tangan kanannya, maka dia pasti akan hancur. Kalau dihancur pasti sifat Allah ketika mengambil sesuatu tersebut pasti kuat. Konsekuensinya pasti kuat. Maka ini konsekuensi. Makna asalnya mengambil dengan tangan kanan, namun konsekuensinya dia pasti hancur. Kalau hancur pasti kuah, pasti kuat. Contoh yang lain, misalnya dalam ayat yang lain, di antara ciri orang beriman Allah katakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan kamu makan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak mengharap jaza, balasan, dan juga kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Di sini disebutkan la nuridu minkum jazaan. Di sini disebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan untuk mengharap wajah Allah. Apa maksudnya mengharap wajah Allah? Maka sebagian ulama menafsirkan artinya mengharapkan ridha Allah. Boleh enggak menafsirkan mengharapkan wajah Allah dengan mengharapkan ridha Allah? Kan lafadznya wajah. Harusnya diterjemahkan ya wajah saja. Kenapa kok jadi ridha? Apakah ini takwil? Jawabannya Ini at-tafsir bimuqtada' lafzi, menafsirkan dengan muqtada' lafaz. Kalau seseorang atau mengharap wajah Allah, itu makna asalnya mengharap untuk liqa'a wajhihi. Ya. Yuridu wajhallah ay yuridu liqa'a wajhillah. Mengharapkan ketemu dengan Allah. Maksudnya demikian ya, makna asalnya. Mengharapkan bisa bertemu dengan Allah. Nah, sekarang orang yang bertemu dengan Allah, pasti Allah ridhoi apa tidak? Pasti Allah ridhoi apa belum pasti? Jawabannya pasti. Karena enggak semua orang ketemu dengan Allah di akhirat ya. Orang yang bertemu dengan Allah, yang melihat wajah Allah, hanya penduduk surga, bahkan itu cuma sebagian penduduk surga. Tidak semua penduduk surga bisa melihat wajah Allah. Apalagi penduduk neraka. Maka orang yang bertemu dengan Allah, yang melihat wajah Allah, pasti Allah ridhai. Maka ridho ini konsekuensi dari bertemu dengan wajah Allah. Paham ya? Ridho konsekuensi dari ketemu dengan Allah. Maka kalau mengharap wajah Allah kita tafsirkan, mengharap ridho Allah tidak mengapa. Selama tidak menakwilkan. Selama tidak berkeyakinan takwil. Selama orang yang menafsirkan ini tidak berkeyakinan Allah tidak punya wajah. Nah, ini baru keliru. Ya. Jadi yang keliru itu kalau disertai dengan keyakinan takwil. Ya. Menafsirkan yamin dengan kuwah sambil meyakini Allah tidak mungkin punya tangan kanan. Ya. Menafsirkan wajah Allah dengan ridha sambil meyakini Allah tidak mungkin punya wajah. Ini keliru baru. Ini baru takwil. Ya. Mu'awil. Ini baru penyimpangan dalam masalah asma'u sifat. Sedangkan kalau menafsirkan dengan muqtada, kelaziman atau konsekuensi dari lafaz, ini tidak mengapa. Ya, sebagaimana di sini, Syekh Utsaimin menafsirkan yamin dengan kuwah. Ya, artinya andaikan Nabi Muhammad SAW itu Nabi palsu, ya, dia cuma ngaku-ngaku Nabi, pasti dia akan hancur. Karena Allah hancurkan. Wala yunafi hadza an yakuna Allah Ta'ala lahu yaminun kama ja'at bihi sunnah. Ya, maka ini tidak bertentangan kata beliau bahwasanya Allah Ta'ala tetap punya tangan. Ya, punya tangan kanan sebagaimana terdapat dalam hadis. Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami akan potong dia watinnya. Apa itu watin? Al-watinu ilqun fil qalbi. Watin adalah saluran yang ada di qalb, yang ada di jantung. Saluran jantung. Idzan qata'a halaka al-insanu. Kalau saluran jantung itu dipotong, pasti manusia mati. Ya. Di sini ada yang dokter. Ya. Mungkin lebih tahu ya. Kalau saluran jantung dipotong, pasti manusia mati. Hadza wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi Muhammad itu cuman pura-pura jadi nabi, dia ngaku-ngaku saja dia nabi palsu, maka Allah sudah hancurkan dia. Sudah Allah potong saluran jantungnya, dia sudah mati, sudah terbunuh. Fakaifa bighairihi mimman yataqawwaluna 'alallahi bighairi ilmin. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang membuat-buat perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa yuftuna bighairi ilmin, dan juga berfatwa tanpa ilmu. Nas'alullah al-afiyata. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya, maka ini ayat juga ancaman untuk kita semua secara umum ya. Enggak boleh kita bicara agama tanpa ilmu. Ya, bicara agama tanpa ilmu ini berbahaya sekali. Ya, kalau kita enggak tahu maka kita katakan la adri, saya enggak tahu, gitu aja. Oleh karena itu para ulama mengatakan qawlu la adri nisful ilmi wa qawlu adunnu nisful jahli. Perkataan saya enggak tahu itulah setengah ilmu. Ya, berarti ini orang punya ilmu dikit sehingga dia takut kepada Allah, enggak mau bicara agama tanpa ilmu. Sedangkan perkataan adunnu, perkataan menurut saya itu nisful jahli. Ini tanda orang jahil. Dia enggak tahu masalah agama, ditanya bilang adunnu, menurut saya sih gini. Kayaknya gitu kata orang gini. Ini tanda dia orang yang jahil. Ya, maka dalam Taurat dikatakan nabi palsu pasti terbunuh secara hina. Dalam Al-Qur'an juga demikian, nabi palsu pasti Allah akan hancurkan. Wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam makatha baina a'da'ihi al-aliddai minal musyrikin wa yahuda Thalathan wa ishrina sanatan. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah selama 23 tahun. Di tengah-tengah musuh-musuhnya al-Aridda yang keras, yang ngeyel. Orang-orang musyrikin dan juga orang-orang Yahudi selama 23 tahun. Bayangkan. Dari ayat dalam Taurat di atas dan juga ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya Nabi palsu pasti mati. Andaikan dia tinggal dalam benteng yang aman, dikelilingi oleh para pengikutnya, pasti mati juga. Apalagi dia dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Ya. Berarti sebab-sebab kematiannya tambah banyak harusnya. Ya. Bahkan lama lagi, 23 tahun. Harusnya kalau ada musuh yang sengit, ya, ada musuh yang sengit mengelilingi seseorang, mungkin orang tersebut enggak akan bertahan lebih dari seminggu gitu ya. Sudah dihabisi. Harusnya demikian. Oh, banyak kan? Ya, Nabi SAW hidup di Mekah. Dikelilingi musuh-musuhnya banyak. Beliau awalnya sendirian. Dikelilingi orang berapa ribu di situ. Ya, di kota Mekah. Semuanya musuh beliau. Bahkan al-alida, orang keras-keras. Ya, bukan sopan-sopan. Bahkan keras-keras. Lama lagi, 23 tahun. Tapi kok beliau enggak mati? Ya, beliau kok enggak terbunuh? Sama sekali. Menunjukkan beliau Nabi benar. Nabi yang benar. Nabi as-sadiq. Nabi yang benar. Bukan Nabi palsu. Andaikan beliau Nabi palsu, sudah mati. Walaupun dikelilingi oleh pengikutnya. Yad'uhum fiha ilallah. Yang beliau di sana mengajak orang-orang kepada Allah. Wa ma'a dhalika asamahullahu minhum. Walaupun demikian, walaupun beliau dikelilingi oleh musuh-musuhnya dan di sana selama 23 tahun lama, namun Allah lindungi beliau, beliau tidak meninggal, tidak mati di sana. Ya, makanya menunjukkan berdasarkan ayat-ayat di Taurat di atas dan juga ayat Quran menunjukkan beliau Nabi yang benar. Ya, Nabi yang benar. Ya, maka di antara cara dakwah kepada orang-orang non-Muslim adalah dengan menggunakan ayat-ayat mereka sendiri dan juga menggunakan logika. Ya. Dan di sini di antara dalil logika. Ya. Andaikan Muhammad itu Nabi palsu, cuma ngaku-ngaku, maka harusnya dia mati. Ya. Harusnya dia mati. Bahkan dia tinggal di tengah-tengah musuhnya. Coba wahai orang Muslim, orang kafir, coba Anda pikir sendiri, kira-kira kok bisa-bisanya beliau nggak mati? Gitu. Maka ini menunjukkan beliau ini Nabi yang benar. Ya. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ تَطْمِينًا لِخَاطِرِهِ فِي سُرَةِ الْمَائِدَةِ. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk tatminan, untuk menenangkan khatir. Khatir artinya hati. Menenangkan hati beliau. Allah menurunkan ayat untuk menenangkan hati beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam surat Al-Ma'idah. Allah katakan, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Allah lah yang akan menjagamu dari gangguan orang-orang. Surat Al-Maidah ayat 67. Akana yu'jizullaha wa huwa al-qadiru ala kulli syai'in ayu'aqiba man yansibu ilaihi ma lam yakulhu. Apakah Allah begitu lemah sehingga Allah tidak mampu untuk menghukum orang yang mengaku-ngaku mengatakan atau mengaku-ngaku menyampaikan apa yang Allah katakan, ya, membuat-buat firman Allah yang palsu yang tidak pernah Allah katakan. Ya, apakah Allah, andaikan Nabi Muhammad ini palsu, ya, bukan Nabi yang benar, kenapa Allah biarkan? Kenapa enggak Allah hukum? Kenapa enggak Allah bunuh? Apakah Allah lemah? Gitu ya? Apakah Allah enggak mampu untuk menghukum beliau? Wa huwa alladzi qala fi surati syura. Dan inilah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura. Allah katakan, am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Apakah mereka membuat-buat perkataan atas nama Allah secara dusta? Fa iyasha'illahu yakhtim 'ala qalbik. Kalau Allah mau, maka Allah akan menutup hatimu. Wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqo bi kalimatihi. Dan Allah akan menghapuskan kebatilan dan Allah akan mewujudkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Innahu 'alimun bi dzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita. Surah Asy-Syura ayat 24. Ya, jadi Allah membela. Ya, ketika Nabi dituduh sebagai orang yang ngaku-ngaku saja, Nabi palsu, maka Allah turunkan ayat. Ya, kalau Allah ingin membuktikan ini Nabi palsu, Allah sudah tutup hati dia. Allah sudah yamhullahul batil, Allah sudah hapus dia, sudah hancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tidak, ya, berarti beliau nabi yang benar. Waqad akhbaratna hadhihi al-bisharah anil alamati allati na'rifu biha sidqan nabi sallallahu alaihi wasallam min kadhibihi. Maka bisharah ini, kabar-kabar gembira ini merupakan tanda yang kita bisa mengetahui dengannya kebenaran dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-ikhbaru bima sayati. Yaitu di antara tanda tersebut adalah beliau mengabarkan perkara-perkara sayati yang akan terjadi di masa depan. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a katsiratin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengabarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Fa hadatsat, dan peristiwa itu terjadi, hadis terjadi. Kama akhbara anha, sebagaimana yang beliau kabarkan secara persis. Wa minha ma la yanfa'u mahu al-hadsu wa takhminu. Dan di antara peristiwa-peristiwa tersebut ada peristiwa-peristiwa yang tidak yanfa'u mahu, yang tidak butuh lagi kepada al-hadsu wa takhmin. Tidak butuh al-hadis artinya intuisi, at-takhmin artinya nebak-nebak. Enggak perlu intuisi, enggak perlu nebak, karena saking jelasnya, saking persisnya dengan apa yang Nabi kabarkan. Jadi kita enggak perlu, oh ini sepertinya sama seperti yang Nabi kabarkan. Kok kayaknya sama? Enggak perlu pakai kayaknya lagi, pasti sama. Kal ikhbari bi anna ar-Ruma sayughlabuna. Sebagaimana kabar bahwasanya Romawi akan hancur. Ba'da an qaharahumul fursu. Setelah mereka akan dikuasai oleh Persia. Qahran syadid, dan dengan penguasaan yang sangat keras. Ya, setelah pertarungan sengit. Maka Nabi kabarkan bahwasanya Romawi akan jatuh. Bahkan ini ayat Quran. Ya. Ghulibatir Rum, kata Allah. Romawi akan hancur. Hatta kadu yahtalluna Al-Qustantiniyata asimata mulkihim. Sampai-sampai mereka orang-orang Persia menduduki Konstantinia, artinya Konstantinopel, yang merupakan asimah, merupakan pusat negara dari kerajaan mereka. Fal ikhbaru idzan bi anna ar-Ruma sayurudduna ma fuqida minhum ba'da bin'i sinina. Maka kabar bahwasanya Romawi akan hancur itu mafukida. Mafukida artinya diabaikan. Ya, dicuekin. Nabi kabarkan, Nabi sampaikan ayat ghulibatir Rum. Bahwasanya Romawi akan hancur. Tapi sama orang-orang musyrikin, ya, itu biasa. Ini paling dustanya Muhammad. Ini gak mungkin. Kalau Romawi negara super power gitu ya istilahnya. Segede gitu masa akan hancur. Ya, diabaikan oleh mereka. Ba'da bid'i sinin. Sampai beberapa tahun mereka abaikan, mereka enggak percaya orang-orang musyrikin. La yakunu illa min indillah, tidak ada yang tahu akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika istaghrabahu jiddan ba'dul musyrikina min quraisyin. Oleh karena itu istaghrabahu, dianggap aneh, dianggap sangat-sangat aneh oleh sebagian orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy. Warahana ala dzalika Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka rahana, mereka ngajak bertaruh. Ya, perhatikan di sini Abu Bakarnya dengan i'rabnya mansub, ya, Abu Bakrin. Berarti yang ngajak siapa? Yang ngajak orang Quraisy. Orang Quraisy ngajak Abu Bakar bertaruh. Ayo, Abu Bakar. Kan Muhammad sudah bilang Romawi akan kalah, akan jatuh. Ayo kita taruhan. Ya, karena Abu Bakar orang kaya. Ya. Taruhan, kalau Romawi beneran jatuh, ya kamu ambil uang taruhannya. Kalau Romawi enggak pernah jatuh, enggak pernah kalah, kami yang ambil uang taruhannya. Maka orang-orang Quraisy bertaruh dengan Abu Bakar As-Siddiq. Waqad haqqaqallahu al-khabara fastahaqqa as-siddiqu ar-rahna. Dan ternyata Allah wujudkan khabar tersebut, Allah jadikan ya, surat Ar-Rum tadi, apa namanya? Ghulibatir Rum. Ya, Allah jadikan sesuai dengan kenyataan, realitanya Romawi jatuh di tangan Persia. Dan akhirnya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq mendapat uang taruhannya. Ya. Maka mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok Abu Bakar As-Siddiq main judi, ya, main taruhan. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Lianna Quraisyan istab'adu ayyantasira ar-Rum 'ala al-Fursi. Karena orang-orang Quraisy awalnya mereka menganggap aneh, enggak mungkin orang-orang Romawi jatuh di tangan orang-orang Persia. Walakinnal mu'minina billahi al-yawma wal yawmil akhir ayqanu hadha. Namun orang beriman di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir yakin akan ayat tadi ghulibatir Rum. Farahanahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu faghalabahum. Maka Abu Bakar pun menyanggupi untuk mengikuti taruhan tersebut dan dia pun menang. Fa akhadha Syekhul Islam min hadha annahu tajuzu al-murahanatu fi masail al-ilmi. Maka dari hadis ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau punya pendapat dibolehkan murahana bertaruh ya, atau berlomba dengan taruhan kalau lomba tersebut dalam ilmu syar'i, ya, dalam bidang ilmu syar'i, fi masailin ilm, dalam bidang ilmu syar'i. Fahadhihi al-qadhiyatu laysat min al-umuri thalathah allati yajuzu fiha ar-rihan. Padahal masalah ilmu syar'i ini bukan masalah yang dibolehkan, bukan salah satu dari tiga masalah yang dibolehkan dalam rihan, dalam perlombaan. Ya. Itu Nabi bersabda, la sabaqa illa fi naslin au khiffin au hafirin. Tidak boleh ada lomba kecuali dalam tiga. Yang pertama, naslin, lomba panah. Khiffin, balap kuda. Hafirin, balap onta. Hadisnya riwayat Tirmidzi, sanadnya sahih. Maka kata Nabi, tidak boleh ada lomba kecuali tiga. Maksudnya, tidak boleh ada lomba dengan taruhan. Dan tidak boleh ada lomba dengan aud. Ya, aud. Aud itu dalam bahasa kita hadiah. Ya. Padahal hadiah kalau dalam bahasa fikih beda lagi ya. Hadiah dalam bahasa fikih itu kita ngasih kepada seseorang supaya orang tersebut dekat dengan kita. Ya. Itu namanya hadiah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada lomba, ada kuis, dapat hadiah. Ya. Ini istilah beda ya. Dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa syariat, aud. Hadiah. Gak boleh ada lomba dengan taruhan. Dan juga gak boleh ada lomba dengan hadiah kecuali tiga ini. Ya, tiga ini. Yaitu balap kuda, balap unta, dan lomba memanah. Namun Syekhul Islam mengatakan, kalau lomba terkait dengan ilmu syar'i maka boleh. Walaupun tidak termasuk dalam tiga ini. Kenapa? Karena tiga ini intinya adalah al-i'dad. Ya, adalah persiapan untuk jika terjadi jihad. Ya, kenapa dibolehkan taruhan dan dibolehkan mengambil hadiah untuk tiga ini? Karena supaya orang termotivasi untuk i'dad, persiapan jihad. Memanah, balap kuda, balap unta ini semuanya bermanfaat untuk jihad. Sedangkan menuntut ilmu juga jihad. Ya, menuntut ilmu juga jihad. Maka masih termasuk lomba yang dibolehkan. Ya, maka saya nasihatkan kepada para penyelenggara lomba, ya, atau lomba itu hukum asalnya boleh. Ya, dan kata para ulama, lomba itu gunanya untuk mengetahui kemampuan. Ayo lomba lari, ayo. Supaya tahu apa? Supaya tahu mana yang paling cepat. Ya, di antara kita siapa yang paling cepat? Ya, ayo lomba makan misalnya. Ya, supaya tahu mana yang paling rakus. Atau lomba apa bela diri supaya kita tahu mana yang paling jago. Jadi manfaat lomba untuk mengetahui siapa yang paling mahir gitu aja. Tapi kalau ada hadiahnya maka ini mulai bermasalah. Lomba ada hadiahnya walaupun enggak pakai taruhan, walaupun enggak ada uang pendaftaran, kalau ada hadiahnya maka bermasalah. Karena kata Nabi tadi la sabaqa illa fi naslin wala khiffin wala hafirin. Cuma tiga ini saja yang boleh ada hadiahnya. Yang kecuali kalau lomba tersebut termasuk tiga ini atau yang bisa dikiaskan ya, seperti lomba nembak ya. Atau lomba-lomba yang bisa digunakan untuk i'dad ya. Lomba lari masih termasuk ya. Lomba renang masih termasuk ya. Lomba bela diri masih termasuk. Lomba CCA secara hormat agama masih termasuk. Lomba hafalan Quran, hafalan hadis masih termasuk boleh. Tapi kalau lomba mewarnai, apa kau mewarnai ini bisa untuk i'dad? Kalau ada musuh, tak warnai wajahnya gitu. Gak bisa. Lomba menggambar, apalagi walaupun gambarnya bukan makhluk bernyawa. enggak bisa untuk edat. Maka kalau mau ada lomba boleh, tapi enggak boleh ada hadiah. Enggak boleh ada hadiah. Mau ada lomba boleh. Supaya tahu nanti, oh nih anak TPA ini yang paling pintar gambar. Untuk mengetahui itu saja. Tapi kalau ada hadiah, enggak boleh. Wa maqalahu syekhul Islam huwal haqqu li'annal ilma na'un minal jihad fi sabilillah. Pendapat Syekhul Islam di atas adalah pendapat yang benar, kata Syekh Utsaimin. Karena menuntut ilmu termasuk jihad fi sabilillah. Walakin idza kana qasdul insan mujarrada al-mughalabati fahal yajuzu lahu dzalika. Namun kalau seseorang ikut taruhan sekedar untuk menang kalah, mughalabah, apakah boleh? Kan tadi di atas kasusnya Abu Bakar taruhan sama orang Quraisy. Ya, ini kan secara sekilas seperti sekedar menang kalah saja, apakah boleh? Maka hadza mahalun nadharin, ini perlu diteliti lagi. Amma idza kana maqsuduhu izharal haqqi hatta yabdula kullu wahidin minhumā juhdahu li bayanil haqqi. Adapun kalau maksudnya untuk menampakkan kebenaran sehingga salah seorang di antara mereka bisa mengerahkan semua upayanya untuk menjelaskan kebenaran, fahadza la syakka fi jawazihi, maka ini tidak ragu lagi bolehnya. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ditawari, ayo, kalau Romawi kalah, uang kamu buat saya. Kalau Romawi menang, uang kami buat kamu. Ya. Dan Abu Bakar tujuannya ikut taruhan ini supaya menjelaskan bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi pasti benar. Untuk idharul haq. Bukan sekadar menang kalah, Abu Bakar udah kaya raya, ngapain ikut taruhan. Ya. Beliau gak butuh duit, enggak. Abu Bakar udah kaya raya. Jadi, beliau ikut taruhan ini bukan sekadar mughalabah, bukan sekadar menang kalah. Namun libayanil haq li idharil haq. Fa in nadarna ila al-maslahati min dhuhuril haq bighaddi an-nadari an niyatir rajuli qulna innahu yajuz. Kalau kita melihat ada maslahah untuk menjelaskan kebenaran tanpa melihat niat orang yang mengikutinya, maka kita katakan taruhan seperti ini boleh. Wa in nadarna ila wa'idi man talaban ilma liyumari bihi sufaha au liyujadila bihi al-ulama fa'alaihi al-wa'id. Namun kalau kita lihat ancaman tentang orang yang menuntut ilmu untuk mengalahkan orang jahil atau untuk mendebat orang-orang yang berilmu, yang mereka-mereka ini diancam dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, maka kulna, kita katakan innahu la yajuz. Ya, kalau sekedar debat-debatan, ya, melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, ikut taruhan, namun sekadar debat-debatan. Ya, bukan untuk izharul haq. Maka la yajuz, enggak boleh. Lakin alladhi yadhharu li wallahu a'lam annam ana minal murahanah biqasdil ghalabah faqat. Namun pendapat yang lebih kuat menurut saya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kami melarang murahanah, taruhan, dengan sekadar untuk menang-menangan saja. Li'anna hadha la yaqsudu alaihi annahu jahada litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Karena orang demikian tidak bermaksud untuk melakukan jihad sehingga kalimat Allah itu tinggi. Ya, bukan untuk izharul haq, ya, bukan untuk menampakkan atau menjelaskan kebenaran. Ya, maka intinya yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut termasuk yang boleh karena tujuan beliau adalah izharul haq. Adapun taruhan sekedar untuk menang-menangan, apalagi untuk mendapatkan harta, maka ini termasuk maisir, termasuk judi yang haram. Yeah. Kemudian kata Syekh Al-Khudhari, wa hadza qalilun min katsirin sayatika tafsiluhu insyaallah taala. Maka kabar-kabar tentang masa depan yang Nabi kabarkan, yang kami sebutkan tadi qalilun, ini baru sedikit. Min katsirin, sebetulnya masih banyak. Yang sayatika tafsiluhu, dan akan saya datangkan lebih rincinya insyaallah taala pada kesempatan yang lain, kata beliau. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil banyak faedah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.